Assalamualaikum, selamat sore. Oke, pada video kali ini kita akan mensepeti ikan dengan memberi makan atau memberi makan jagung ya pada ikan empati ini. Ini adalah ikan umuran kurang lebih 1 bulan ya. Kita bisa memberi makan karena masih kecil dan tidak bisa makan sendiri. Kita akan mensepetnya dengan memberi makan jagung. Oke. Pertama kita siapkan dulu jagungnya. Ini. Untuk mensepet cukup sekepala tangan gini aja ya. Untuk memberi makannya. Jangan terlalu banyak. Oke. Caranya mudah. Kita lepaskan dulu. Oke. Kemudian kita taruh hidungnya sini. Oke, kemudian kita masukkan jagungnya ke dalam mulutnya seperti ini, cara sedikit demi sedikit ya. Ini sebenarnya mencetak ikan bisa dengan telur ayam maupun dengan jagung. Ini kali ini saya menggunakan jagung. Begini cukup sedikit demi sedikit. Ini sudah habis. Kita bisa perlahan pijit mungkin jagungnya tersendat di sini tenggorokannya. Oke, kita berikan lagi. Ini adalah ikan hitam cucu dari brolok, cicit dari brolok. Bisa Anda lihat videonya di sini. Kakek buyutnya. Ini sama sekali lagi secara sedikit demi sedikit. Ini ya. Sebenarnya kalau secara alami itu lebih bagus ya, atau dilolok oleh orang tuanya langsung. Ini kan orang tuanya saya jual yang berwarna hitam, saya terpaksa sepet sendiri memberi makan. Dimakan cukup sehari aja, sehari sekali setiap sore lakukan secara rutin. Adalah kemungkinan lakian yang dulu saya sempat kasih ini, bisa kita lihat videonya di sini. Ujung ini lakukan sampai jagungnya habis. Ya. Udah bukan? Jagungnya sampai habis, tinggal sedikit lagi. Nih jagungnya, ini sudah bisa minum sendiri sih. Jadi tidak usah kita suntik dengan mikir air. Ini cara tahan dan sedikit demi sedikit. Telinya apakah sudah terisi jagung atau tidak? Sedikit lagi. Biar melahapnya sendiri. Ini yang terakhir. Selesai. Oke. Ini kita bisa masukkan tangan. Oke, sekian video dari saya tentang cara memberi makan pada ikan usia sebulan atau kurang dari sebulan ya, atau dengan mensepet, menyebutnya mensepet ikan. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like, di share serta di subscribe. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.